Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada akhirnya secara praktek kita benar-benar merasakan betapa pentingnya ilmu mendasar saat kita mulai mengenal dakwah salafiyah. Mengenal sebuah dakwah yang tujuannya adalah mengajak umat untuk benar-benar kembali secara murni, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman as-salafus salih. Pembahasan yang selalu dikedepankan dan diutamakan adalah sebuah kitab tipis karena hanya terdiri dari beberapa puluh halaman, tetapi waktu untuk mengkaji dari awal hingga selesai terkadang membutuhkan sekian lama, yaitu kitab Al-Usulul Thalathah karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Ya, siapapun yang mengenal dakwah salafiyah, maka yang pertama kali disodorkan, dianjurkan adalah membaca kitab ini, Al-Usulul Thalathah. Bahkan sampai ulama kibar, ulama ahli sunnah, ulama yang kita kenal keluasan dan kedalaman ilmu mereka, nah, walaupun telah berusia lanjut, memiliki sekian ribu murid, tetapi beliau-beliau tetap istiqomah, seakan tidak mengenal lelah, tidak mengenal kata bosan atau jenuh, untuk terus mengajarkan kitab Al-Usulul Thalathah. Nah, tidak ada istilah atau alasan sudah pernah dibacakan atau berkali-kali mengikuti kajian kitab Al-Usulul Thalathah. Kenapa demikian? Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, karena yang tersusun secara indah di dalam kitab Al-Usulul Thalathah adalah fondasi utama. Misalkan sebagai contoh, kita betul-betul ditanamkan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, itu kan pembahasan awal dari kitab Al-Usulul Thalathah. Kita disadarkan sebelum berucap, sudahkah Anda memiliki ilmunya? Sebelum Anda berpendapat, apakah telah memiliki dasar ilmu yang cukup sampai kemudian berpendapat seperti itu? Ketika akan berbuat yang akan kita perbuat, apakah benar-benar ilmi? Ada dasar secara ilmiahnya? Nah, itu kan ditekankan sekali di dalam kitab Al-Usulul Thalathah. Dan kitab Al-Usulul Thalathah bukan satu-satunya kitab yang menekankan serta menanamkan dengan tegas hal ini. Di setiap kitab para ulama mengingatkan bahwa yang terpenting al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kita tidak boleh berucap, berbuat, kecuali memang sudah yakin itu ada dasarnya. Jangankan untuk urusan agama, hal-hal yang terkait dengan perkara dunia saja, kita dituntut untuk mampu membuktikan benar atau tidaknya ucapan atau pendapat kita. Apalagi kalau kaitannya dengan halal dan haram, jaiz dan ghairu jaiz, boleh dan tidak boleh, wajib, ataukah yang makruh. Ini penting sekali untuk diingat selalu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau berbuat, berucap, berpendapat, bersikap, ma laysa laka bihi ilmun, yang engkau sendiri tidak memiliki ilmunya. Ketika kita membahas tafsir surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Di situ kembali kita membaca tafsir para ulama, referensi yang paling dekat misalkan tafsir juz amma, di situ ada penafsiran surat Al-Fatihah juga karya Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah. Kitab-kitab yang sebenarnya dekat dengan kita. Suhulah at-tanawul, mudah untuk didapatkan. Di dalam surat Al-Fatihah diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla ada tiga kelompok manusia. Kalau ingin diklasifikasikan, ada yang mereka berilmu lalu beramal sesuai ilmu yang telah mereka peroleh semaksimal mungkin. Ada kelompok kedua, mereka semangat berbuat tanpa memperdulikan dasar ilmiahnya apa, yang penting ibadah terus. Kelompok yang ketiga, mereka yang memiliki ilmu tetapi tidak ada greget untuk mengamalkannya, bahkan cenderung untuk meninggalkan ilmu yang telah didapatkan. Yang pertama adalah kaum muslimin yang sesungguhnya, kaum mukminin, mereka yang disebutkan Allahu Azza wa Jal, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat ini yang disebut oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah untuk menegaskan bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Selain dipertegas dengan sebuah bab di dalam Sahih Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Orang yang beriman beramal saleh. Beriman tentunya didasarkan dengan ilmu yang bermanfaat, beramal, berbuat, saling memberikan wasiat untuk istiqomah dan komitmen di atas kebenaran, dan saling memberikan peringatan, mengingatkan satu dengan yang lain untuk bersabar. Ini kelompok yang pertama, orang beriman dalam arti yang sesungguhnya. Mereka terus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mengumpulkan dan menghimpun ilmu yang terserak. Dan dia juga memiliki semangat tinggi untuk mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Tentunya setelah itu dia dakwahkan dan terus memegang bara kesabaran. Kelompok yang kedua adalah mereka yang semangat berbuat, semangat bekerja, ada niatan untuk beribadah, tetapi tidak ada dasar ilmunya. Mereka adalah orang-orang Nasara atau yang semisalnya. Adapun kelompok yang ketiga, mereka berilmu, faham dan mengerti hukum, tetapi dengan sadar dan sengaja ditinggalkan, bahkan dibuang ke belakang, adalah orang-orang Yahudi atau yang semisalnya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, anggaplah ini sebagai sebuah mukaddimah. Dan mukaddimah ini sangat penting sekali diingat. Sebelum kita melangkah, miliki dulu ilmunya. Rencana apapun yang kita buat, jangan melangkah sebelum memiliki ilmunya. Dalam hal apa saja, ketiadaan ilmu, ingat, ketiadaan ilmu bukan alasan untuk kemudian tidak berbuat. Ketiadaan ilmu seharusnya mendorong kita untuk mencari, mengejar ilmu itu agar bisa berbuat. Jadi harus ditempatkan, diposisikan dengan tepat. Nah, kita dituntut untuk mencari ilmu, mengumpulkannya. Setelah kita memiliki ilmu, kita dituntut untuk mengamalkannya. Jangan beramal kalau tidak memiliki ilmunya. Tetapi saat kita tidak memiliki ilmu yang didasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, itu bukan alasan kemudian, oh sudah, oh, enggak ngerti ilmunya kok berbuat. Nah, kalau Anda sudah sadar tidak memiliki ilmunya, cari. Apalagi itu terkait dengan kepentingan kita, sesuatu yang tidak bisa kita hindari, urgensinya itu tidak bisa diingkari. Nah, harus segera kan itu, harus dan segera, emergensi. Nah, sebelum kita berbicara tentang betapa rahmah dan betapa luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla untuk kita, nah, dalam bentuk titipan dan amanah putra dan putri, sesuatu yang diinginkan dan dicari oleh sekian banyak orang, saya ingin memberikan sebuah contoh yang lain terlebih dahulu. Betapa ilmu itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ketiadaan ilmu akan menjadi sumber masalah. Ketiadaan ilmu, yang saya maksud ilmu yang bermanfaat tentunya, itu akan menjadi sumber masalah. Sebab dengan ilmu semua menjadi mudah. Dengan ilmu semua menjadi lancar dan benar. Dengan ilmu langkah kita terarah. Dengan ilmu semua potensi masalah akan terminimalkan. Nah, sekarang ambil sebagai sebuah contoh, sebuah kebijakan. Nah, tulis sebagai keputusan resmi dari seorang khalifah Amirul Mukminin, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pandangan beliau yang sangat luas dan jauh, ditopang dengan fikih tentang Islam yang begitu dalam, pendidikan langsung yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takwa, demikian juga welas asih dan cintanya kepada umat Islam, serta ghirah kecemburuan beliau untuk mengurangi serta meminimalkan masalah di tengah-tengah kaum muslimin. Maka sahabat Umar ibn al-Khattab selaku pemegang kebijakan dan pimpinan tertinggi membuat sebuah keputusan. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dari Al-Ala ibn Abdurrahman bin Ya'qub an abihi an jaddih, riwayat ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih wa Dha'if At-Tirmidzi. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Itu peraturan resmi dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Artinya, tidak boleh siapapun orangnya melakukan aktivitas jual beli di pasar-pasar kaum muslimin. Karena ini maksud fisukina ay fisukin muslimin. Tidak boleh melakukan aktivitas jual beli di pasar-pasar kaum muslimin kecuali telah memiliki fikih yang kuat di dalam agama, terkhusus fikih jual beli. Nah, keputusan dan kebijakan yang diambil sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini tentunya mengingatkan kita dengan aslun azim, pokok dasar yang sangat mendasar itu, nah, yang telah kita jadikan sebagai mukaddimah di depan, bahwa al-ilmu qablal qawli wal amal, sebelum berucap, berbuat, miliki dulu ilmunya. Tanpa ilmu itu tadi akan salah arah, salah langkah. Tanpa ilmu masalah akan bertambah. Ini contoh sebuah keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab, ahad al-khulafa ar-rasyidin, satu dari empat yang disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rashidin, kita yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk berpegang dengan sunnahku, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, pegang teguhlah sunnahku dan pegang teguhlah sunnah al-khulafa ar-rashidin yang terbimbing sepeninggalku, dan tentunya para sahabat lainnya yang sesuai dengan jalannya al-khulafa ar-rashidun tentu dan pasti. Nah, lihat keputusan sahabat Umar, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Nah, tidak boleh melakukan aktivitas jual beli, perdagangan, perniagaan kecuali mereka yang benar-benar memiliki fikih. Orang yang faham tentang hukum jual beli, jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam, jual beli yang dilarang. Nah, ketika hal ini tertunaikan dan terwujud, maka ekonomi kaum muslimin akan kuat. Roda perekonomian umat Islam akan terus bergulir kuat. Nah, karena akan jauh dan jauh serta jauh dari unsur riba. Karena riba inilah yang menghancurkan ekonomi umat Islam. Keterpurukan ekonomi bangsa kita sebagai contoh tidak bisa lepas dari pengaruh praktek riba. Nah, apapun alasannya, nah, penipuan, ya, yang ilegal itu, illegal lodging, illegal fishing, ya. Sekian banyak kasus yang membuat ekonomi itu terpuruk. Terjadi kenapa? Karena ketiadaan ilmu. Penipuan, ya. Di mana-mana terjadi penumpukan barang, nah, penimbunan barang sembako. Lihat penimbunan barang sembako, nah, kebutuhan utama dan kebutuhan penting masyarakat ditimbun, permainan harga. Kenapa semua ini terjadi? Barakallahu fikum. Karena itu tadi, nah, sebuah keputusan yang bersumber dari kedalaman fikih seorang sahabat itu tidak terwujud. Nah, kalau kita berbicara selaku pemegang kebijakan, kita bukan bagiannya. Karena untuk menetapkan hal ini, itu hak mutlak milik pemerintah. Nah, seandainya diterapkan, saya yakin pasar kosong. Kan itu. Mau masuk daftar buka pasar baru, disediakan 400 kios. Selain menyerahkan KTP asli penduduk setempat, kabupaten setempat, kemudian ada tes wawancara interview dari seorang ahli fikih jual beli, tanya, ini hukumnya apa, jenengan sholat apa tidak, tata cara sholat bagaimana, wah pasar sepi, gimana cara ngisi kiosnya, sing isi salafi kabeh. Karena kelihatannya lulus, mudah-mudahan lulus. Nah, tapi kan seperti itu. Tidak ada persaingan yang tidak sehat, saling menjatuhkan harga, misalkan. Nah, kenapa itu semua terjadi? Barakallahu fikum. Itu tadi. Ketiadaan ilmu. Fikih. Fikih itu kan artinya bukan cuma hal-hal yang terkait dengan praktek ibadah, salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Fikih itu dalam arti yang lebih luas. Karena fikih itu secara bahasa adalah al-fahm. Nah, sebuah pemahaman yang kokoh. Pemahaman kita tentang agama. Nah, sekarang ambil sebuah contoh dari sekian banyak hal yang semakin hilang adalah kejujuran dalam jual beli, praktek dan aktivitas perdagangan. Kejujuran itu subhanallah, yang jujur 100% sulit ditemukan. Akui sajalah, nah, 100% loh saya bilang. Jujur 100% itu akui sajalah. Kalau itu semakin sulit ditemukan. Katakan alhamdulillah banyak ustaz orang-orang jujur. Alhamdulillah, bersyukur. Salafi-salafi jujur, alhamdulillah. Nah, sumber mata air di tengah kegersangan. Tapi kalau mau dibuat prosentasenya, mereka para pelaku bisnis, nah, pelaksana usaha yang aktif dalam berjual beli dan berniaga. Kalau di prosentase, yang jujur tinggal berapa persen? Tidak sampai 1%, 2% bahkan kalau di total seluruhnya. Padahal kejujuran itu adalah modal utama dan prinsip mendasar ketika kita akan melakukan jual beli. Itu bagian dari ilmu yang harus kita miliki sebelum melakukan aktivitas jual beli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, pernah marra ala subratin min ta'am. Nabi alaihi salatu wasallam pernah berjalan melintas, nah, kemudian melewati seorang pedagang yang dia jual adalah bahan makanan, biji-bijian, biji gandum atau yang semisalnya. Ala subratin min ta'am, menggunung ya. Kalau orang jualan beras, pernah lihat orang jualan beras pasti di pasar. Itu kan gini kan ya. Nabi alaihi salatu wasallam lihat, perhatiannya luar biasa. Perhatian Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Fa adkhala yadah. Nabi alaihi salatu wasallam pada tumpukan bahan makanan berbentuk biji-bijian itu, beliau masukkan telapak tangannya gini, masukkan sampai ke dasar. Fa wajada balalan. Ternyata di bawah itu basah. Basah, terkena air. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahu an-nas?" Nabi alaihi salatu wasallam mengkritik pedagang itu, dan beliau berhak mengingatkan, "Kenapa kau tidak letakkan yang basah ini di bagian atas biar orang lain bisa lihat?" Kata si pedagang, "Asabahul matar ya Rasulullah." Kena air hujan wahai Rasulullah. Artinya tidak disengaja. Tidak disengaja oleh si pedagang radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang berbohong bukan termasuk golonganku. Lihat, pedagang itu tidak sengaja. Nah, tidak ada maksud menipu, tidak ada maksud yang lain-lain. Nah, tapi Nabi alaihi salatu wasallam sedemikian kerasnya mengingatkan, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa menipu dan berbohong, dia tidak termasuk bagian dari kelompokku. Kejujuran di dalam berdagang, berjual beli itu penting sekali. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu yang disahihkan Syekh Al-Albani, itu pernah berangkat menuju Baqi'. Nah, dari rumah menuju Baqi', ternyata melewati pasar kecil. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan, "Ya ma'syarat tujjar." Hei para pedagang, di sini semua kumpul. Setelah kumpul semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka. Nah, bahwasanya innat tujar yahsyaruna yaumal qiyamati fujjaran. Para pedagang itu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang jahat. Nah, kemudian dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa. Kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah. Pedagang yang berbuat baik dan pedagang yang jujur. Kalau tiga hal ini tidak dimiliki, hari kiamat nanti akan menjadi fujjar. Nauzubillah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan, "Inna hadzal bai'a yahduruhu al-laghwu wal kadzib fashubuhu bis-shadaqah." Hadis disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi alaihi salatu wasalam au kama qal mengatakan, sesungguhnya aktivitas jual beli ini itu seringkali diiringi oleh perbuatan sia-sia dan juga dusta, sumpah. "Tenang Mas, demi Allah Mas, batinnya sidik Mas." Astagfirullah. Kan gitu. Batinnya sidik. Kita ini juga suka Semarang, ora Surabaya kok. Kan gitu. Karena enggak mau tempat pengambilannya diketahui sama orang. Bohong, ngapusi di sana sini dan seterusnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fasyubuhu bis-shadaqah." Tutup kekurangan itu dengan banyak-banyak sedekah. Nah. Ini kan ilmu juga sebelum melangkah, sebelum berbuat. Nah. Kenapa saya berikan contoh tentang jual beli? Banyak di antara kita profesinya jual beli. Kan gitu. Rata-rata salafi kan jarang yang pegawai negeri ya. Kan gitu. Pegawai kantoran jarang. Jangan Wah ini aku iki, aku iki. Enggak kok aku. Iya kan? Sengaja saya beri contoh tentang jual beli untuk mengingatkan bahwa sebelum melangkah, sebelum berbuat, punya ilmunya dulu. Contohnya apa? Jual beli biar pas di hati, biar lebih mengena. Kok kena? Ya memang itu tujuannya, biar kena. Kok bingung? Aku iki mesti. Sopo ya sing masukkan ning ustaz iki? Enggak ada. Enggak ada. Coba pemandangan umum aja udah seperti itu. Artinya banyak di antara kita seringnya aktivitas itu jual beli karena lebih free, lebih bebas ya. Mau ikut taklim pagi, siang, sore, kita ngatur manage waktu lebih mudah. Nah, daripada menjadi karyawan, pegawai atau yang semisalnya. Nah. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi, Nabi menyatakan al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'atihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, proses jual beli antara dua pihak, pembeli dan penjual, itu memiliki masing-masing memiliki hak khiyar. Hak khiyar itu adalah sebuah hak yang masing-masing dimiliki oleh kedua belah pihak ya, untuk tetap melanjutkan proses atau membatalkannya selama belum berpisah. Dan itu. Jadi misalkan saya datang ke seorang pedagang, berapa mas? 10 ribu, oh, 3 ribu, 3 ribu, oh, naik 7 ribu, sudah 7 ribu, mau dibayar. Aduh mas, gak jadi mas. Boleh. Sampean ini, bacok sampean. Oh enggak. Ya, ya. Sudah tawar-tawaran, kita sudah setuju kok dibatalkan. Boleh. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Adapun yang dimaksud malam yatafarraqa, berpisah tempat, berpisah badan dan seterusnya, monggo dikaji dalam pembahasan fikih. Nah. Atau sebaliknya, si pedagang yang membatalkan. Kita barang apik iki. Kan itu. Wah, berapa? 100 ribu. Murah. Ninggonku 700 sih. Udah Mas, 100 ribu. Ya ya ya. Sudah mau dibayar 100 ribu karena di tempat kita 700 ribu misalkan. Kan itu. Karena saya dari Papua. Kan itu. Jadi lebih barang di Jogja 100 ribu murah, eh. Di Papua 700 ribu. Pas mau beli begini pedagangnya, aduh maaf mas, nggak jadi ini barang, ternyata nggak jadi saya jual. Boleh, karena belum tafarruq tadi, belum berpisah. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam kemudian kalau sudah berpisah, ya itu tinggal kerelaan dan keriduan masing-masing pihak, kecuali kalau ada cacat, aib dan seterusnya, itu nantilah secara detail fikih dibahas di sana. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, fa in sadaqa wa bayyana. Kalau kedua-duanya jujur dan sama-sama berterus terang, Allah Azza wa Jalla akan memberikan barakah pada kegiatan jual beli itu. Si penjualnya jujur, si pembelinya juga jujur. Tapi kalau kedua-duanya berbohong atau menutup-nutupi, nah, ada sesuatu yang ditutupi baik oleh si pedagang maupun si penjual, maka barokah dari jual beli itu akan dihapus dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, contoh mudah. Misalkan, nah, saya selaku penjual kan itu. Sebenarnya barang itu saya jual karena ada cacatnya. Kan itu. Saya jual karena ada cacatnya. Akhirnya saya cat, saya pilok, dilas sebelumnya rapi, di amplas set, enggak ketahuan kalau dulunya cacat. Kan itu. Si pembeli tanya, "Ini barang bagus-bagus. Pernah patah?" Wah, kalau saya bilang pernah patah, enggak jadi beli dia. Akhirnya biar enggak ngapusi katanya, apa namanya? Sudah pernah patah ini Mas barangnya. Mau diperiksa sendiri, nanti kalau saya bilang patah, jenengan apa enggak jadi beli. Kalau saya bilang enggak patah, ternyata pernah patah, saya bohong. Paham maksudnya? Ini kan jawaban menghindar ini. Ya monggo diperiksa sendiri aja saya. Apa? Jenengan kan yang beli kan gitu. Nanti saya gimana saya? Nanti kalau misalkan saya bilang pernah patah, pripun jenengan. Kalau misalkan saya bilang tidak pernah patah, ternyata patah, saya bohong kan itu. Ketoke apik kan gitu ya. Padahal kan sering ke saja pernah patah? Pernah. Kan gitu. Akhirnya dicek-cek-cek, enggak ada bekas patah, yang sudah dilas, kualitas istimewa, di amplas, resik, dicet semua. Enggak kelihatan. Oh ya ya. Boleh ya, sudah segitu aja. Itu contoh. Nah, untuk si pedagang. Kalau untuk si pembeli, bagaimana? Piro mas pergiane? 15. 10. 15. 10. Mungkin pun sambil gini, wah, nenggo duit 10 ya, Mas. Diambil uang dari saku kantong sebelah kanan yang dikeluarkan, tenang Mas, aku pengen 10 ini. Padahal yang di sini 50.000 ono. Di sebelah kiri ada, cuma dia bilang, "Wah, mengko 10.000 ya, Mas." Pedagangnya, "Oh iya, 10.000 aja udah, ambil aja." Bohong. Ora, aku ora ngapusi otak. Sing tak maksud nyatu ning kantong kanan ning 10.000. Niatnya seperti apa? Itu sering terjadi. Begitu ya, mohon maaf. Ben kena. Kan itu. Kalau taklim enggak kena, terus apa manfaatnya nanti? Nah, intinya barakallahu fikum, kita kembali ke keputusan sahabat Umar tadi, kebijakan yang beliau ambil, tidak boleh melakukan aktivitas jual beli di pasar sebelum punya ilmu, ya, ilmu jual beli. Apalagi sekarang ya, dengan perkembangan teknologi, kemudian transportasi, kemudian apa, pilihan alat bayar, kan itu ya, itu kan memunculkan sekian banyak masalah-masalah yang kita anggap baru. Apa hukumnya dropship, apa hukumnya ini, kalau ngirim barang saya langsung dari yang pesan saya kirimkan ke pembeli saya, gimana hukumnya? Kan banyak. Cara pembayarannya seperti ini, harus pakai kartu kredit, karena bayarannya seperti ini, barangnya dari Eropa, ekspor-impornya bagaimana? Banyak masalah. Nah, belum lagi kalau yang terkait dengan hasad, iri, dengki, salah paham, suudzon, dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya contoh sederhana. Kan itu. Artinya sebelum, saya cuma ingin menyampaikan 3 poin sebenarnya. Poin pertama tadi mukaddimah, bahwa segala sesuatu itu harus dimiliki ilmunya sebelum berucap dan berbuat. Yang kedua, contoh pertama, yaitu tentang jual beli. Sebelum kita melakukan aktivitas jual beli, ilmu dan fikih tentang beragama itu harus dimiliki. Ini, nah, yang ketiga terkait dengan putra putri kita, anak-anak kita. Nah, putra putri kita dan anak-anak kita. Nah, idealnya memang, idealnya sebelum memiliki anak, kita sudah memiliki ilmu bagaimana merawat dan mendidik anak. Itu idealnya. Nah, sepakat enggak? Kalau enggak sepakat nanti apa? Prinsip pertama dihancurkan sendiri loh. Diruntuhkan sendiri. Jelas prinsip pertama di dalam kita belajar itu kan al-ilmu qablal qauli wal amal. Punya anak juga sama. Idealnya. Kan itu. Jangan cuma semangat buat anak aja. Kan itu, semangat berbuat tidak ada ilmunya. Mirip sopo? Jawab sendiri. Kan itu. Ya. Itu penting sebelum kita punya anak. Nah, sekarang misalkan masih muda, nantilah setelah menikah, monggo. Enggak ada masalah, belum punya anak kok. Nah, setelah menikah sebulan, dua bulan, tiga bulan belum hamil misalkan, layah-layah dulu, leha-leha. Enggak usah belajar tata cara mendidik anak dan merawat seperti apa. Monggo, silakan. Tapi kalau sudah istri sudah mulai mengandung. Nah, untuk istri calon ibu, coba apa namanya, privat kepada umat yang anaknya banyak itu, privat bagaimana apa namanya, atau kepada bidan, kepada suster, kepada perawat. Suster itu maksudnya bukan orang Kristen loh ya, maksudnya perawat, maksud saya bidan, perawat, atau seorang ibu yang sudah punya pengalaman baik, belajar sebelum melahirkan. Nah, cara menggendong yang benar itu seperti apa? Cara memandikan bagaimana? Menggunakan bedak, membersihkan kotoran tinja, air seni. Nah, cara apa itu? Pakaian yang bagus itu kainnya bagaimana? Ketika melahirkan itu bagaimana prosesnya? Tanya, jangan sampai kaget nanti. Nah, alhamdulillah sudah azan. Ya Pak Sub, ya. Sesuai tujuan memang sudah azan Isya. Suami juga seperti itu, sama. Calon ayah, nah, cobalah bertanya kepada kakak-kakak kita, kepada orang tua kita yang anaknya banyak itu misalkan, atau anaknya satu, anaknya dua, monggo tanya. Nah, cara merawat anak itu seperti apa? Nah, cara ndulang yang benar, cara apa, netah yang benar seperti apa? Tahu netah enggak? Aduh, antum tidak tahu netah. Aduh, harus belajar kalau mau menikah ya. Tahu netah enggak? Apa? Ayo, nah, harus belajar kalau mau nikah. Ya, kalau sudah punya anak pasti tahu neta. Mas Man, neta apa? Oh, ngelatih jalan, udah cocok kan tuh. Ngelatih jalan, kan ada caranya ya, gendong yang benar seperti apa, kemudian apa, kamarnya itu bagaimana, ketersediaan udara, ketersediaan cahaya, itu kan ada ilmunya semua. Nah, kemudian apa namanya, belajar dan privat tentang cara menanamkan pendidikan agama itu seperti apa. Nah, karena cara mengajarkan tata cara sholat, nah, langkah kita untuk mengajarkan tata cara sholat untuk anak itu kan bukan, kalau teori alhamdulillah kita sudah peroleh dan sering kita dapatkan, tapi prakteknya seperti apa? Coba tanya. Nah, coba bertanya, sharing kalau bahasa kita. Nah, sharing. Kalau ini tidak dilakukan, fondasi awalnya tidak dilakukan, akibatnya ketika anak-anak kita sudah menginjak usia remaja, ABG, anak baru gede, kan itu ya, sudah usia mereka muda, saat-saat labil hidup mereka, saat-saat mereka seakan kehilangan arah, kita nggak akan mengerti caranya ini mau diapakan anak ini. Lawang dasarnya aja sampean tidak tahu kok. Kenapa sampai masalah itu bermunculan? Anak ABG remaja, ustad. Nah, sebenarnya tidak ada kata terlambat. Tidak ada yang harus disalahkan kalau kita ingin berusaha memperbaiki diri. Tapi kalau tidak ada usaha, baru kita saling menyalahkan, sopo sing salah ini. Kan itu. Tapi kalau masing-masing kita, semua pihak sudah sadar bahwa ini harus dibenahi, harus diperbaiki, tidak ada yang salah. Nah, artinya selama kita mengakui bahwa sampai hari ini kita masih kurang perhatian dan seterusnya, maka masih ada harapan untuk memperbaiki serta mengembalikan mereka ke arah yang semestinya untuk dilewati dan dilalui. Nah, ini satu hal yang subhanallah sering terlewatkan oleh kita. Yang ikhwan, yang laki-laki, tidak terbetik sedikit pun untuk privat cara memandikan bayi. Olah, besok ya ibunya aja, masa bapak yang mandikan anak, kan itu. Ketika ibunya sakit, ketika ibu si anak sakit, suaminya bingung ini, cara mandikan anaknya gimana, kan ini, kan itu. Sabunnya sih ngendi? Ada 7 sabun di kamar mandi misalkan, dibawa ke kamar istrinya, dek, sabunnya yang mana ini? Yang itu mas. Ini sampunya yang mana? Ini sikat giginya yang mana? Cara ngandukinnya, karena tidak terlatih akhirnya anak nangis kejambak-jambak rambutnya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini satu hal kecil saya berikan contoh. Sebelum beramal, berilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Nah, tanya kepada yang lebih berpengalaman. Nah, itu kan tadi tentang perawatan secara fisik. Nah, sekarang perawatan secara pendidikan akidah, pendidikan manhaj, pendidikan akhlak dan adab, salat dan seterusnya. Subhanallah. Nah, kalau kita pasif, tidak aktif bertanya, bagaimana mungkin kita akan sukses? Nah, kalau kita jarang-jarang sharing, nah, bertukar informasi, berbagi wawasan dengan teman-teman yang kita percaya, bagaimana mungkin kita akan menyelesaikan masalah? Sharing, berbagi, bertugas. Nah, karena mau tidak mau, diingkari dan tidak diingkari, sebenarnya ada semacam penyakit yang sudah cukup kronis di tengah kita. Yang penting punya anak, nanti usia sekian titipkan di pondok. Kan itu. Pengurus pondok juga gitu cara berpikirnya. Na'udzubillah. Nah, itu kan tanggung jawab orang tua, kita cuma bantu aja. Terus akhirnya anak diserahkan kepada siapa kalau masing-masing pihak seperti itu? Orang tua titip ke pondok rampung. Kan itu. Yang di pondok juga misalkan saya sebagai seorang ustaz, muridnya keliru, open, terserah tanggung jawab wong tua sing dosa sapa, kan itu. Jadi akhirnya anak ke orang tua enggak dapat, ke guru enggak dapat, ke jalan aja. Kan gitu. Ke jalan. Kepada bapaknya enggak, kepada gurunya enggak. Tempatnya simbah wae. Simbah Google. Nah, kan internet tuh, bapaknya enggak ngasih keterangan, gurunya juga alah kayak gitu ditanyakan. Kan ini, kayak gitu ditanyakan. Subhanallah. sebagai salah satu contoh ilmu yang harusnya kita peroleh, ilmu yang harus kita peroleh dan kita praktekkan saat mendidik anak-anak kita. Nah, apapun yang membuat anak-anak kita penasaran, yang membuat anak-anak kita bertanya, kita sebagai orang tua harus bisa memberikan jawaban. Jawabannya pun jawaban yang berkualitas. Karena penasaran anak tidak akan ada habisnya. Jadi kalau panjenengan punya anak kok nanya terus, "Bi, apa tuh, Bi? Loh kalau kayak gini?" "Oh enggak lah, maksudnya apa?" Kan gitu. Tanya terus. Misalkan, besok kalau bangun jam 7 pagi, karena mungkin anaknya masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun kan itu ya, belum salat subuh. Besok kalau bangun jam 7, kan itu ya, tak kasih hadiah, permen 10. Kita pikir sudah sampai di situ kan gitu, 10. Kalau bangunnya 6:30, Bi. Kan itu. Kalau bangun 6:30, nah kita sebagai orang tua harus sabar. Ya, nanti Abi tambah 2. Kalau misalkan telat sampai jam 8, kan itu. Anak, ya namanya anak ya. Kan itu, namanya anak. Kalau sampai jam 8 telat gimana, Bi? Ya udah, nanti dikurangi 5. Ya jangan gitulah, ya udah bangun jam 7, kan itu. Kalau jam 7 lebih 5. Nah, kita sebagai orang tua kan harus sabar, itu contoh kecil saja. Anak itu, tapi jangan marah. Justru itu sebagai tanda anak kita cerdas, pintar, ilmiah. Artinya apa? Apapun yang bisa diterangkan dan masuk di akal dia sebagai anak ya, sebagai anak, insya Allah bisa diterima oleh dia. Kan gitu ya, bisa diterima oleh dia. Nah, ada saja alasannya. Kan gitu ya, ada saja alasannya. Nah, uminya ngepel lantai, kan gitu ya. Mau lewat, jangan lewat situ dek, masih basah. Kan gitu. Nah, kalau udah kering, kan gitu. Kalau udah kering gak apa-apa, kan gitu. Tak keringin ya sekarang ya. Wah, inisiatif. Ngeringin gimana? Ya ambil kain, gini-giniin kering sendiri. Boleh gak kalau udah seperti itu? Wah, jangan simpulkan, bocah ini ngeyel kamu. Jangan. Jangan, tapi masya Allah, anak ini, anak kita ternyata cara berpikirnya sudah melaku. Sudah jalan kan ya? Sudah melaku kok malah ngeyel kamu. Lungo. Wah, lungo tenan. Pas lungo. Bener lo, lungo lo, Mi. Kata. Tenan lo, Umi lo yang nyuruh lo. Ojo. Ah, kan. Malah dipermainkan sama anak kita. Jadi anak kita bertanya tentang apapun, beri apa namanya jawaban yang memuaskan semampu kita. Nah, jangan sampai penasarannya belum tertutup, akhirnya dia mencari jawaban di tempat yang lain. Mencari jawaban di tempat yang lain, kan itu. Terus bertanya. Nah, kita sebagai orang tua sabar, itu kan ilmu sebenarnya. Karena saya sudah menemukan secara langsung, pernah mendengar, menyaksikan ada orang tua begitu, enggak sabar ditanya sama anaknya. Dah, diam loh. Abi mau kerja ini, nanya terus saja. Akhirnya anaknya pergi. Penasaran dia apa sudah selesai ketika orang tuanya mengatakan, "Sudah toh, diam." Itu masih bawa penasaran. Kan itu. Ke tempat uminya juga, "Sana tempatnya Abi wae." Kan itu. Tempatnya Abinya juga seperti itu. Bingung, penasarannya belum tertutup, berangkat ke pondok, kan itu ya. Ketemu sama teman-temannya, "Oh, ngene, oh toh ngene." Oh, dia dapat jawaban dari teman-temannya. Mulailah tidak betah di rumah. Karena rasa penasaran itu tidak pernah tertuntaskan di rumah. Justru dia mendapatkannya di komunitas mereka. Kan itu. Kalau dulu enggak ada internet ya cuma jari ini ngene, bapakku ngene mbiyen. Sekarang ada internet, buka Google wae. Oh, ngene. 10 orang kabeh buka Google cepet-cepetan buka. Oh, padha sing mbok delok karo setak delok iki sing liyane wah, dikumpulkan. Na'udzubillah. Akhirnya membawa ke terus dan seterusnya. Nah, satu hal yang apa namanya sering kita lupakan, barakallahu fikum, satu hal yang sering kita lupakan adalah ini, walaupun sudah sering disampaikan, saya sampaikan lagi. Kalau misalkan panjenengan pernah mendengarnya dari ustaz-ustaz yang lain, bukan berarti tidak boleh kemudian saya tidak, kemudian bukan berarti tidak boleh saya menyampaikan ulang. Mestinya kita sebagai orang tua harus ada waktu yang memang spesial dan khusus untuk anak-anak kita, untuk mereka. Sebuah pertemuan, waktu berkumpul, nah, yang membuat anak-anak itu nyaman dengan kita sebagai orang tua. Nah, bukan sebagai seorang guru dan murid. Di pondok sudah guru sama murid, di rumah guru sama murid. Kan itu. Jenuh. Maksudnya apa? Kalau di kelas misalkan pakai baju yang rapi, duduk di atas meja, duduk di hadapan meja, ayo hafalkan ini segala macam. Di rumah juga ternyata diperlakukan sama dengan kedua orang tuanya juga seperti itu, resmi banget. Tadi belajar apa? Ini coba diulangi. Kan itu. Masuk kayak gitu. Ini kan komunikasi yang tertutup mati seperti ini. Tapi mestinya dalam suasana santai, sambil makan, sambil bercanda, kan gitu ya. Tidak harus berhadapan-hadapan, sambil dipangku kalau masih kecil, atau dibelai di sebelah kanannya, nah, dan seterusnya. Atau misalkan diberikan contoh kasus, begini nak, Abi itu pernah punya masalah, kan itu ya, pernah punya masalah. Nah, Abi itu ditipu sama orang, katanya mau begini dan begitu. Setelah Abi beri pinjaman, ternyata orangnya lari. Menurut kamu, Abi harus marah atau dimaafkan aja? Kan itu kan cerita ya. Nah, tapi bagi anak asyik. Udah Bi, anu aja, didoakan jelek aja Bi. Misalkan. Karena berpikir mosok jahat sama Abiku kayak gitu. Doakan jelek aja Bi. Nah, di situ fungsi sebagai orang tua untuk menerangkan dan meluruskan. Bagusnya bukan didoakan jelek, nak. Dimaafkan. Karena kita memaafkan orang, nah, itu adalah amal ibadah memaafkan orang. Nah, itu dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan memaafkan orang, kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah. Bukan kemudian diberi soal sini nih, daripada main Abi kasih soal 10, kerjakan. Di sekolah belajar, di rumah juga belajarnya dengan cara resmi seperti itu. Nah, mestinya ada waktu khusus kalau tidak di malam hari atau mungkin di pagi hari. Nah, sebelum berangkat sekolah kumpulkan semua sambil berbincang, sambil bercanda. Ini sesuatu yang subhanallah sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, ini semua terkait dengan ilmu, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu dua contoh yang bisa saya berikan dalam kesempatan malam hari ini. Nah, sebagai pemantik atau stimulus rangsangan bagi kita sebagai orang tua, ayo akui saja kalau memang tidak mengerti cara mendidik anak, diakui. Bukan ya, memang betul al hidayah itu biadillah azza wajal. Kita sama-sama sepakat bahwa hidayah itu di tangan Allah azza wajal. Huwallazi yahdi wa yudhil. Allah itu yang memberikan hidayah, Allah juga yang menyesatkan. Kita sepakat. Nah, tapi kan tentu ada ikhtiar dari kita, yaitu dengan sharing, bertanya, terutama membaca kitab-kitab para ulama. Kalau kita tidak mampu membaca kitab-kitab para ulama secara langsung, ya kita tadi itu sharing kepada orang yang berilmu. Nah, kita berbagi informasi, diskusi dan seterusnya. Anak saya begini, pengalamannya bagaimana, anak saya demikian. Jangan sampai terlambat. Nah, yang sudah terlambat ini bukan berarti tidak ada kesempatan untuk memperbaiki dan membenahinya. Nah, yang menjadi masalah sekarang, yang menjadi masalah adalah muncul keputusasaan. Itu masalah besar. Kalau anak-anak kita nakal, anak-anak kita susah diatur, anak-anak kita tidak memiliki semangat thalabul ilmi, itu masih lebih ringan dibandingkan keputusasaan orang tua. Nah, karena kalau orang tua sudah putus asa, apa artinya usaha yang dilakukan? Tapi sekalipun anak itu nakal, susah diatur, ngeyel, tidak punya semangat thalabul ilmi, tapi orang tua tidak pernah mengenal putus asa dan selalu menjaga semangatnya tetap membara. Nah, fi idznillahi subhanahu, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, satu persatu itu akan diselesaikan. Nah, maka saya ingatkan kembali, barakallahu fikum, masalah terbesar kita di dalam menghadapi anak-anak remaja di kalangan kita adalah keputusasaan dari orang tua. Nah, itu sumber masalahnya di situ. Sudah putus asa, asyo ben karepmu urip-uripmu dhewe le. Kan itu. Bapak wis usaha. Mbuh. Lah sudah, itu sudah putus asa. Itu masalah terbesar justru. Nah. Anda pikir kalau anak sudah balik kemudian lepas tanggung jawab? Nah, sudah balik kemudian mukallaf dia sendiri, Anda sebagai orang tua mas'ul, akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama masih ada harapan, asa itu masih belum putus, biidznillah subhanahu. dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan darinya. Nah, yang kita anggap masalah bisa terselesaikan, yang kita anggap berat akhirnya terasa ringan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus mencari dan mencari ilmu sebelum berbuat dan beramal dalam hal apapun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.